penting. Mau bilang bilang bilang apalai, nanti kau pusing tujuh keliling. Kopi hitam rasanya pahit, tambah gula manis sekali. Kulit hitam su pasti pahit, sapu senyum manis sekali. Pasti pahit, sapu senyum manis sekali.